Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Telah kita baca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengingatkan tentang sebuah upaya yang seharusnya ditempuh oleh setiap muslim mengingat bahwa kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan dengan umur kita yang sangat pendek dan Allah lah yang maha mengetahuinya, keadaan yang seperti ini membutuhkan untuk kita berupaya meraih amalan-amalan yang kebaikannya akan berkesinambungan, yang kebaikannya akan berkesinambungan. Tentunya banyak perkara-perkara amaliyah-amaliyah yang mulia dan bahkan yang mendominasi bisa kita wujudkan tatkala kita masih bisa bernafas, kita masih berjalan di atas muka bumi ini, dan tatkala mati telah menjemput kita, tentu tidak akan mungkin kita menyusul dari kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan yang kita tinggalkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan beberapa perkara yang kebaikannya tidak akan pernah terputus, yang kebaikannya terus akan didapatkan hamba itu selama-lamanya. Jadi merupakan anugerah Allah kepada kita, kebaikan kemurahan Allah yang demikian luasnya yang Allah tawarkan kepada kita. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bacakan di pertemuan yang lalu, "Idza mata al-'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang hamba telah wafat, maka terputuslah dari hamba ini seluruh amalan-amalan, illa min thalathin, kecuali tiga bentuk amalan. Semua kebaikan, semua kemuliaan tidak akan mungkin ditempuh, diraih oleh seorang hamba ketika wafat telah menjemputnya, tetapi akan ada yang terus bersambung, yaitu tiga golongan atau tiga sifat. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, Dan ini merupakan bentuk perniagaan yang sangat agung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang baik, yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Dan ini merupakan bagian yang sangat mulia. Bahkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu burhan." As-sadaqatu burhan. Bahwa as-sadaqah merupakan sesuatu yang akan memilahkan mana seorang hamba yang memiliki kejujuran dari keimanan yang ada pada dirinya saat berinteraksi dengan hartanya, manakah yang jujur dan mana yang lemah kejujuran mereka dalam berinteraksi terhadap hartanya. Dan sesuatu yang sifatnya jariah tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Ketika seseorang berkeinginan untuk memiliki andil dalam pembangunan rumah Allah, pembangunan masjid, tidak disyaratkan bahwa dikatakan sedekah jariah ketika yang dia sumbangkan 10 juta, 100 juta atau secara keseluruhan dia beli, bukan demikian. Walaupun tentunya semakin banyak dia keluarkan di jalan Allah, maka tentunya dia akan semakin banyak mendapatkan kemuliaan. Bahkan 1 rupiah yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, ketika dia keluarkan dalam rangka mencari dan meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Dan yang paling menentukan dari apa yang dikeluarkan oleh seorang hamba adalah niat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyah." Sehingga kata para ulama, "Rubba 'amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah." Mungkin daripada sisi amalan itu terasa kecil kuantitasnya, mungkin sangat sederhana, sangat sedikit dari apa yang dia lakukan. Tetapi kata para ulama, tukabbiruhu an-niyyah, kadangkala dibesarkan kemuliaan amalan itu dengan niat. Dibesarkan kemuliaan amalan yang dia lakukan dengan niat yang ada pada dirinya. Kita bukanlah mengeluarkan harta kepada yang membutuhkan harta. Tidak sebagaimana saat kita mengeluarkan harta untuk saudara kita, istri kita, anak kita, saudara kita yang memang mereka membutuhkan. Dan wajar kita lakukan karena kecintaan kita kepada mereka. Dan tentunya apa yang kita keluarkan kepada mereka terkadang tertuntut dalam jumlah yang dibatasi. Bahkan bisa jadi penghinaan pemberian kita kepada saudara kita dengan rupiah yang jumlahnya sesuatu yang dianggap tidak wajar, bahkan ini merupakan penghinaan. seseorang meminta harta kepada kita, kemudian kita berikan kepadanya 100 rupiah, 500 rupiah, mungkin ini penghinaan. Tapi lain halnya dengan harta yang dikeluarkan di jalan Allah, kalian memberikan kepada Allah, memberikan kepada yang maha kaya, memberikan kepada Al-Ghani yang memiliki segala bentuk kekayaan yang tidak membutuhkan. Tetapi barakallahu fikum, saat seorang hamba mengeluarkan dalam sebuah amalan atau dalam sebuah tekad, ketika seorang hamba mewujudkan suatu amalan dan yang menggerakkan adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekecil apapun yang dia lakukan, kuantitasnya dalam keadaan sangat sederhana, tapi saat dia memberikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan terasa besar dan bahkan akan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama yang juga telah kita jabarkan pada pertemuan kita yang lalu. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, sebuah ilmu, yuntafa'u bih, yang bermanfaat, ilmu yang baik. Dan penyebutan ilmu di dalam syariah kembali kepada ilmu din, yaitu ilmu agama. Penyebutan ilmu di dalam syariah, di dalam nas Al-Quran dan Sunnah memiliki makna ilmu din. Jadi menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan seseorang yang memiliki ilmu dan berupaya untuk mengajarkan ilmu kepada umat. Sehingga kata para ulama yang berkaitan dengan ilmin yuntafa'u bih, pada posisi ini yang paling besar mendapatkan kemuliaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab beliau kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa sholat, kita bisa bersujud kepada Allah, kita bisa menunaikan haji, kita bisa melakukan semua kebaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling mulia dan mendapatkan fadilah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu ilmin yuntafa'u bih. Dan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, siapa yang lebih baik ucapannya dari seorang hamba yang mereka menyeru di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka menyeru di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekian banyak ayat dan ahadits yang berkaitan tentang keutamaan ilmu agama. Bahkan orang yang paling mulia yang ada di atas muka bumi adalah orang yang menyandang ilmu agama. Dan yang paling mulia adalah Sayyidu walad bin Adam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diingatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Keadaan para anbiya, mereka dilebihkan dari umat yang lainnya di setiap masa. وَمَا فُضِّلُوا إِلَّا بِالْعِلْمِ. Hakikatnya, kata Imam Malik, tidaklah mereka dilebihkan dari umat yang lainnya, tidaklah mereka dilebihkan dari para umat yang lainnya, melainkan dengan ilmu, kecuali dengan ilmu. Ilmu yang ada pada mereka menjadikan mereka dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, dan ini adalah asyahid yang menjadi pokok pembahasan kita, awwaladin salihin yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan tentang doa dari anak yang saleh untuk kedua orang tuanya, ada sebuah faedah yang penting yang dinukilkan oleh para ulama yang berkaitan tentang hadis ini. Di antaranya yaitu fadilatul zawat liraja walad salih, keutamaan menikah. Karena tentunya tidak akan mungkin dia mendapatkan walad salih yad'u lah tanpa ada keturunan, tanpa adanya keturunan. Sebagaimana yang pertama tentunya yang berkaitan dengan harta, tidak akan mungkin dia mampu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia berupaya untuk mencari harta. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tatkala yang membingkai upaya seseorang untuk mencari pekerjaan, mencari harta, adalah untuk tegaknya agama dia dan kewajiban yang ada pada dirinya. Ini yang bermanfaat, yang mendorong dia, yang menjadi motivasi untuk dia bekerja, adalah bagaimana terjaganya agama dan kehormatan pada dirinya. Ini tentunya merupakan kemuliaan. Juga yang kedua yaitu ilmu. Dia tidak akan mendapatkan fadilah ilmu yang bermanfaat kecuali dia berupaya untuk senantiasa mempelajari dan mempelajari sepanjang kehidupannya untuk mempelajari ilmu agama. Dan memang tidak akan pernah jadi dia bisa untuk diputus oleh seorang hamba ketika dia berupaya untuk membekali dirinya dengan ilmu agama. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, tatkala beliau ditanya di masa tua beliau atau saat beliau sakit, ila mada, sampai kapan engkau melakukan thalabul ilmi, sampai kapan kamu harus belajar? Maka dijawab oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan min al-mihbarati ila al-maqbarah. Kata Imam Ahmad, belajar dimulai dari seorang bisa memegang tinta atau memegang pena ila al-maqbarah, sampai kematian datang kepada. Dalam sebuah ungkapan para ulama yang lainnya, dan ini bukan hadis, sebagian orang menyatakan hadis, tapi itu ungkapan, yaitu talabul ilmi minal mahdi ilallah, mencari ilmu itu dimulai daripada ketika dia ditimangan kedua orang tuanya sampai ia lahir, artinya sampai kematian. Ini talabul ilmi, sehingga dia akan mendapatkan fadilah ilmin yuntafa'u bih. Tatkala ada pada dirinya ilmu agama, kemudian dia mengajarkan kepada umat. Yang selanjutnya juga demikian, waladun salih yad'u lah, tidak akan mungkin mendapatkan keutamaan anak yang saleh kecuali dia menikah, kecuali dengan menikah. Mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan anak yang kita ambil dari orang lain, yang kita adopsi, atau anak yatim yang ada di rumah kita, atau sebagian daripada orang-orang yang mereka kita bina, anak angkat kita? Maka kita katakan kepada mereka bahwa mereka itu bukanlah anak keturunan, dan tidak masuk kriteria waladin salih, tidak masuk kriteria waladin salih. Maka sangat merugi, sekali lagi sangat merugi orang yang tidak mendapatkan keutamaan waladin salih, dan itu tentunya hanya bisa dilakukan ketika dia menikah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para pemuda untuk mereka mensegerakan menikah tatkala kemampuan sudah ada pada dirinya. Ya ma'syaral shabab, ya ma'syaral shabab, man istata'a minkum al-ba'a ay yatazawwaj falyatazawwaj. Kepada para pemuda, Rasulullah tidak menyeru orang-orang yang sudah tua, tidak menyuruh yang lainnya, tetapi panggilan Rasulullah kepada para syabab. Kenapa? Dikatakan para ulama, karena syabab itu madinatul quwwah wasyahwah, puncak vitalitas dan juga puncak kekuatan. Sehingga ketika tersalurkan pada tempat yang tentunya akan barokah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan faedah daripada seseorang mensegerakan untuk menikah tentunya dia akan bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tazawwaju al-walud al-wajud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umam. Nikailah oleh kalian seorang wanita yang memiliki sifat lembut al-wadud, memiliki sifat lembut kasih sayang. Yang kedua al-wadud, yaitu wanita yang banyak anak. Al-wadud yaitu wanita yang banyak anaknya, bukan seorang janda maksudnya, tetapi al-wadud adalah wanita yang bisa insyaallah memberikan anak. Dan ini dilihat tentunya dengan saudari-saudarinya atau orang tuanya atau familinya. Kesuburannya bisa dilihat pada familinya. Kemudian kata Rasulullah, sungguh aku akan berbangga kepada kalian, berbangga dengan kalian, yaitu dengan banyaknya khutbah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebuah fenomena yang menyakitkan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah menyatakan, taqumus saah war-rumu aktsarun nas. Kelak pada hari kiamat itu datang dan populasi yang paling banyak adalah keturunan orang-orang Romawi. Dan ini diterangkan oleh para ulama, upaya mereka untuk menutupi dan memberikan pembatasan kepada kaum muslimin secara menyeluruh dan sisi lainnya mereka berupaya untuk memperbanyak keturunan di antara mereka. Jadi itu kebanggaan adalah pada mereka, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kebanggaannya itu dengan banyaknya harta dan keturunan. Ini yang ada pada mereka. Sehingga wajar jika salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan hadis ini dalam asarnya. Kenapa orang-orang Romawi menjadi umat yang paling banyak kelak di hari kiamat? Di antara yang disebutkan, ini menunjukkan upaya mereka dalam menjaga generasi dan menjaga umat. Di antara sebabnya dikatakan, hum asra'un nasi 'inda atau hum ahlamun nasi 'inda al-fitnah wa asra'un nasi 'inda al-musibah. Dikatakan ketika mentafsirkan hadis ini oleh salah seorang sahabat bahwa orang-orang Romawi itu adalah orang yang paling bisa menahan emosinya tatkala ada fitnah melanda di tengah. Mereka tidak akan membeberkan kerusakan mereka. Mereka tidak akan membeberkan permasalahan rumah tangga mereka. Mereka akan menjaga sesama mereka. Ketika terjadi sesuatu yang akan menjelekkan golongan mereka, menjelekkan agama mereka, menjelekkan bangsa mereka, mereka tahu. Yang mulai diambil faedah oleh Syekh Muhammad Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, yang seharusnya sifat ini adalah sifat kaum muslimin. Yang tatkala ada fitnah dia berupaya untuk meredam. Tapi kadangkala kita membeberkan aurat rumah tangga kita, rumah tangga dakwah kita, rumah tangga umat kaum muslimin kepada yang lainnya yang hanya akan membawa kepada sebuah keinginan. Ahlamun nas, yang kedua adalah orang yang paling cepat untuk tanggap, orang yang cepat untuk tanggap tatkala ada musibah. Itu mereka kata para sahabat. Kalau ada bencana mereka paling cepat untuk bergerak. Ini tidak salah, kadang-kala bukan tidak salah artinya ini legalitas untuk melakukan kesalahan. Artinya wajar kadang-kala sebagian kita ada musibah. Orang sudah bergerak, kita masih meributkan kepanitiaan. Orang sudah berangkat ke sana, subhanallah. Ada di musibah, mereka masih merebutkan siapa jadi ketua. Terus kadang-kadang seminggu untuk memilih ketua, belum selesai. Allah musta. Kembali kepada inti permasalahan. Alangkah mulianya tatkala generasi yang ada ini adalah generasi yang saleh dan berupaya untuk memperbanyak generasi yang saleh. Setiap kita menikah, kita memiliki anak, kita upayakan mereka menjadi anak kita yang saleh. Dan kita berharap tatkala mereka menjadi anak yang saleh, kita kelak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya sebagaimana hadis yang telah kita baca dalam pertemuan yang lalu. Posisi daripada anak yang saleh demikian tingginya untuk orang tuanya. Bahkan kadang-kadang orang tuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah dari sisi yang keluar daripada prasangkanya. Sebenarnya dalam hadis, ketika ada seorang yang dinaikkan derajatnya di syurga, maka dia terheran-heran dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma hamalani ala hadza?" Apa yang menjadikan aku mendapatkan seperti ini? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tilka bid'awatika bid'awatika shalih." Itu adalah karena doa daripada anakmu yang saleh. Bahkan dalam hadis yang lainnya, fadilah ketika dia memiliki anak yang baik, yang mengetahui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Albasallahu walidayhi tajan min dhahabin." Kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota emas untuk orang tua. Allah akan memberikan mahkota emas untuk orang tua. Coba bagaimana bayangkan mahkota. Kalau penyebutan pakaian kita sudah ingat kemarin, selendang bidadari demikian mahalnya. Ini selendang kain bidadari. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lalu bagaimana dengan tajun min dhahab? Mahkota yang memang dari emas. Yang memang tidak bisa dibayangkan. Allah yang memberikan mahkota, bukan yang lainnya. Allah yang memasangkan, Allah yang memberikan mahkota. Subhanallah. Kalian memuji manusia, yang terkagum manusia. Itu adalah hal yang sangat kecil. Tetapi ketiga, yang memuji adalah Allah. Yang memuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Subhanallah. Tentunya kebanggaan yang sangat besar pada diri hamba atau pada diri. Bagaimana dikenakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mahkota. Diberikan mahkota dari barang emas. Albasallahu atau albasallahu walidayhi ba'dan lillah. Ini adalah akhir yang salah. Makanya tidak rugi. Ayol hadirun kaum muslimin wal muslimat. Tidak ada rugi ketika kalian berupaya untuk menjadi anak yang saleh. Kalau memang kalian itu berbakti kepada orang tua, menginginkan kebaikan, ingin menyusul dalam kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita. Ya mungkin pada waktu lalu kita mendapatkan penyesalan atau merasakan penyesalan dari sikap kita kepada orang tua kita, salah-salah. Tapi kita membenahi. Jangan kita menjadi orang yang pada akhirnya hanya akan mencoreng dahinya, malu di hadapan manusia dan dimalukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki manfaatan. Jangankan untuk umat kepada orang tuanya, dia tidak berupaya untuk mendatangkan kemanfaatan kepada orang tuanya. Tidak berupaya untuk memberikan kemanfaatan. Ini wala dan saleh. Dan sekali lagi di sini katakan fadilatul zawaj, keutamaan orang yang menikah. Sehingga kata Ibnu Abbas, kata beliau, kalau seandainya besok aku mengetahui bahwasanya besok itu aku akan mati, jikalau besok itu aku akan mati, artinya dia mendapatkan berita bahwa besok dia akan mati, maka kata beliau, aku tidak akan mau menghabiskan malam terakhir kebetulan aku harus nikah. Dan apa tidak? Dan berapa banyak kisah para sahabat. Malam pertama yang ada pada mereka yang kemudian berujung kepada sebuah perpisahan yang mulia. Tatkala mereka perang di jalan Allah kepada syahid. Lah, sebuah generasi yang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga. Allah menjaga. Ini kok kan? Kemudian juga diingatkan faedah yang selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Al-hirsu, hendaknya kita kalian semuanya berupaya ala ikhtiyari zaujatil fadilah. Kalau ingin memiliki istri yang saleh, memiliki anak yang baik. Dan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan tarbiyah. Dalam mempersiapkan sebuah generasi yang baik, pilih wanita yang saleh. Pilih wanita yang baik yang tu'inuka ala tarbiyati abna'i, yang akan membantu kamu, yang akan membantu kita dalam mentarbiyah anak-anak atau anak-anak. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang wanita itu mengetahui apa yang harus dia lakukan, maka sungguh apa yang ada padanya dalam kesehariannya, keringat yang mengucur dari barat tubuhnya, rasa capek yang menyelimutinya tiap hari dia melakukan aktivitas, kalau dia melakukan dalam untuk mendapatkan keridhaan suaminya dan juga untuk terjaganya kehormatan keluarga, dia berupaya untuk menjaga anak-anaknya, maka insya Allah wanita yang seperti ini Allah persiapkan dengan jannah. Kadang-kadang mungkin sebagian para akhwat, kadang-kadang mungkin mereka tatkala sudah menikah, kadang-kadang ada penyesalan pada diri mereka. Ada yang berkata, kenapa setelah menikah hafalanku berkurang? Kenapa setelah menikah aku demikian dan demikian? Dia menyebutkan kekurangan sisi negatifnya. Tapi mereka merupakan sisi yang sangat banyak dan sangat positif. Karena ketika seorang itu melangkah dengan baik, apalagi melakukan sesuatu karena Allah, Allah akan bukakan sesuatu yang lebih baik atau yang seimbang atau bahkan sempurna. Dan memang sangat ajaib tentunya, masya Allah, kalau ternyata seorang wanita ketika dia menikah anaknya banyak, tetap dia hafizah likidabilah, terjaga bulan malamnya, kemudian masya Allah. Kalau ada seperti ini, masya Allah, tentunya kita yakin ada. Dan sangat sedikit yang mampu terjaga mendapatkan fadilah kecerdasan yang masya Allah. Umpamanya satu bulan yang merojak tetap hafal Al-Quran umpamanya. Walaupun ini sangat sulit. Imamul Haram, imam-imam di Haram, mereka setiap hari merojak. Para ulama, suatu saat kita duduk di samping Syekh, guru kita Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ketika kita lihat seakan-akan tidak melakukan sesuatu, ternyata beliau merojak membaca Al-Quran. Dan setiap hari beliau mengambil waktu untuk murajaah membaca Al-Quran. Masya Allah. Maka artinya pernikahan itu bukan untuk disesali. Yang mungkin akan berkurang sesuatu yang mungkin dulu itu mudah untuk kita lakukan. Ada waktu untuk kita membaca. Ada waktu untuk kita murajaah. Ada waktu untuk kita melakukan demikian dan demikian. Ayat Ummahat, ibu-ibu dan akhwat yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, ingat bahwa ketika kalian berupaya untuk menyempurnakan posisi kalian sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik untuk mencari ridha suaminya dan untuk terbentuknya sebuah generasi yang baik, sabar dengan semua keadaan, wallahi ini adalah kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecemburuan kalian itu pernah dirasakan oleh para sahabat. Mereka datang kepada Rasulullah, para sahabiyat, kaum muslimat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cemburu, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka bisa keluar, mereka bisa berjihad di jalan Allah, mereka sholat di masjid, mereka melakukan ini. Menyebutkan hal yang itu merupakan ciri dari barakah Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada mereka bahwa tatkala kalian berada di rumah kalian dan kalian menjaga kewajiban yang kalian tunaikan atau yang harus kalian tunaikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan syurga dari apa yang kalian lakukan. Makanya jihadnya kaum lelaki itu lebih berat kadang-kadang. Tapi ternyata tetap dinamakan sebuah amaliyah yang sifatnya lain, tapi dikatakan oleh Rasulullah jihad. Jihadnya lelaki barakallahu fiik itu menyambung nyawa antara mati dan hidup. Menyambung nyawa di jalan Allah. Tapi jihadnya para wanita kepada Rasul, jihad mereka, Rasul menamakan jihad. Ibu orang haji ini menunjukkan bahwa sebagian amalan, mungkin kalau besar takaran kita akan menyatakan, kenapa tidak ada jihad? Ah, kenapa kok haji aja dikatakan jihad? Yang perlu ditanamkan bahwa ketika ini merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Makanya para sahabat demikian semangatnya mereka untuk meraih kemuliaan dan memposisikan diri mereka sebagai seorang wanita, sebagai seorang al-mar'atu salih, ibu yang baik dalam rumah tangga. Ibu yang baik dalam rumah tangga. Dan itu tentunya berkaitan erat dengan tarbiyah anak. Tetapi marakwafi, ketika seorang tidak memperdulikan dan takaran-takaran dalam memilih pasangan sudah dikembalikan kepada takaran nafsu syahwatnya saja, tidak mengembalikan kepada yang lainnya, ini menjadi musibah. Makanya masya Allah, alhamdulillah, bangsa kita ini perlu cemburu dengan negara di Timur Tengah, negara Arab Saudi. Dan memang ketika seorang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan pintu keluar. Kadang-kala kita menganggap itu ada pintu yang tertutup, bahkan seakan-akan kita mengunci suatu pintu, tapi ternyata itu adalah pintu yang terbuka. Karena sisi pandang kita salah dan hati kita melihat itu dengan cara yang salah. Apa yang perlu cemburu bangsa kita kepada bangsa khususnya Arab Saudi tentunya adalah hancuran pernikahan dini di negara itu. Kalau antum belajar di sana itu biasa. Kalau antum masuk di SMP, kalau antum sudah memiliki anak atau sudah memiliki istri itu biasa. Anak SMA, masya Allah. Kalau antum tanya, apakah antum sudah menikah? Mungkin jawabannya bisa lebih daripada itu. Artinya orang menganggap itu satu belenggu. Tidak bisa belajar ini, tidak bisa belajar. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda mengingatkan kepada kita dalam hadis qudsi, ana 'inda ruhi 'abdi, aku ada dalam prasangka hamba. Setelah dia berhusnudzan kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan baginya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatatun as-salatatun haqqan 'ala Allah? Ada tiga golongan yang benar-benar mereka akan dijamin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga golongan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menikah untuk terjaganya kehormatan Allah yang akan menikah. Tapi tatkala kita buruk sangka atau pola pikir kita melihat sesuatu yang itu sebenarnya adalah ibadah, yaitu dengan takaran-takaran pemikiran manusiawi semata. Kalau aku menikah waktu kuliah, bagaimana aku bekerja? Bagaimana demikian, aku punya anak, gimana saya gak bisa belajar tengah malam? Subhanallah. Sekali lagi, bangsa kita perlu cemburu dengan baik. Dan lebih khususnya kita Ahlu Sunnah seharusnya lebih apa? Lebih sebulan. Kita yang sudah masuk masa yang masya Allah kadang-kadang masih terlambat apa? Menikah. Kalau takdirkan besok Allah cabut nyawa kita, kita belum menikah, sudah hilang walaupun sahih dari diri kita. Mungkin ilmu juga kita tidak seberapa, pekerjaan pun juga kadang-kadang tidak ada. Kebaikan apa yang kita dapatkan dari tiga orang itu? Walaupun tentunya menikah itu bukan nekat. Beda antara nekat dengan muakkad. Kalau kalian berusaha sehingga akan mendapatkan barokah dari apa yang dia lakukan, barakah dan apa yang dilakukan. Jika Al-Imam Ahmad pada masanya, ini pada masa Al-Imam Ahmad, berapa tahun ya kawan? 1300 tahun yang lalu, pada masanya sudah melihat fenomena wanita-wanita yang mulai keluar seperti ini bentuknya. Ada dua ungkapan yang masyhur dari beliau, di antaranya tidak ada yang lebih utama di masa itu ini kecuali seorang melakukan telah berlaki. Yang masyhur. Yang kedua yang juga masyhur dari kalangan beliau, tidak ada yang lebih afdal bagi para pemuda di masa itu ini melebihi daripada dia menikah atau menjadi orang. Ini 1300 tahun yang lalu. Kalau Imam Ahmad sekali letakkan di tengah orang di sekarang ini, apa yang berkata? Masya Allah. Diletakkan di metropolitan, masya Allah. Artinya barakallahu fiik, sisi pandang kita harus kita ubah. Kita mengembalikan penilaian-penilaian kepada semua amaliyah, walaupun bukan sekadar dengan zahir satu amaliyah, tetapi perlu kita perhatikan dengan pertimbangan syariah yang menunjukkan sebuah komitmen seorang wahid. Bagaimana komitmen seorang wahid? Yakin kepada Allah. Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, yakunu fuqara yughnihumullah. Kalau seandainya mereka fakir, Allah akan cukupkan kepada mereka. Ya, ini janji Allah SWT. Seorang wahid meyakini innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Yakin dalam hatinya. Apalagi kepada orang-orang yang melakukan ibadah karena Allah, yang menjadi motivasi terjaganya kehormatan dia. Maka insyaallah semuanya akan mendapatkan jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan kepadanya, Allah akan jadikan baginya pintu. Itu makhraja, jalan keluar. Dan termasuk bertakwa kepada Allah menjaga kesempurnaan dalam agama. Dan kesempurnaan dalam agama di antaranya terletak pada pernikahan. Para ulama mentafsirkan at-taqwa, makna taqwa dalam Al-Qur'an. Di antaranya yaitu makna taqwa yaitu mengutuhkan makna tauhid. Dan di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah menjaga keutuhan dalam amal. Kesempurnaan. Apa yang belum dia lakukan, dia lakukan. Ini yang kita ingat. Makanya ya kuat fillah, banyak keuntungan bagi mereka yang menikah. Menunjukkan bagaimana dia berupaya untuk mengalahkan wiswas dalam hatinya yang kadang-kadang menggoncang tauhid seseorang. Wah, kalau aku menikah, wah nanti saya gak bisa makan. Subhanallah. Sudah belajar tauhid sekian lama, dia lupa bahwasanya yang memberikan makanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pakaian itu adalah Allah. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kullukum 'arin. Setiap kalian itu adalah telanjang. Maka minta pakaian kepada Allah. Ini ya. Maka jangan munculkan dan jangan kita juga menyuburkan pemikiran seperti itu. Coba kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lihat para sahabat. Bagaimana yang ada pada mereka? Kadang-kadang mahar mereka masya Allah, kadang-kadang tidak memiliki harta. Tapi tidak ada para sahabat yang mati kelaparan, hancur keluarganya karena menikah. Dan mati menikah kemudian tidak bisa makan. Tidak ada. Coba kita sebutkan. dalam keadaan mungkin dia mengawali lembaga pernikahan ini dengan sesuatu yang masya Allah. Ali bin Abi Thalib memulai dengan kemiskinan yang ada pada dirinya, tidak memiliki apa yang akan dia berikan kepada Fatimah. Bahkan segolongan para sahabat, saat Rasulullah memberikan nasihat untuk menikah, Rasulullah menganjurkan kepada mereka untuk mencari mahar. Dan jika memang tidak mampu untuk memiliki mahar, membeli mahar, sampai kata Rasulullah, carilah walaupun cuma khataman min hadid. Khataman apa khataman? Cincin dari makanya di Arab Saudi itu kadang-kadang biasa nikahnya sekarang mungkin kadang-kadang walimahnya saat dia mampu setahun baru walimah. Yang penting terjaga dulu. Kalau dan hari kata khataman min hadid, lalu bagaimana memiliki uang untuk apa? Mahar saja tidak memiliki, apalagi untuk apa ya kok? Untuk acara walimah. Tapi itu bukan penghalang dan terbukti. Tatkala mereka jujur kepada Allah, jujur dalam beramal, Allah pun jujur kepada mereka. Man saddaqa Allah, saddaqa Allah. Dengan syarat kita berbaik sangka kepada Allah. Dan dunia bukan berarti orang yang menikah karena hanya sekedar semangat. Dalam arti kata kemudian menafikan asbab. Karena kadang-kadang mungkin tergambar di benak kita, apakah dengan segera menikah dengan kita menafikan asbab yang lain? Tidak. Orang tetap menemukan asbab untuk terjaganya kehormatan dirinya dan keluarganya. Tetapi asbab saat dia menempuh, benar-benar dia menempuh, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan barakah pada diri. Kalau sudah seperti ini, tentunya masya Allah, kita berharap semoga dari pernikahan ini kita mendapatkan turunan-turunan yang saleh, mendapatkan anak-anak yang mau berbaik untuk kita. Dan juga manfaat yang lain daripada hadis ini dikatakan, diingatkan kepada kita semuanya untuk orang tua itu berupaya dan bersyukur kepada Allah tatkala dia mendapatkan anak yang saleh. Fenomena yang salah kadang-kadang muncul sebuah ketakutan dan kekhawatiran dari sebagian orang tua saat anaknya ini apa ya kok? Apalagi dengan fitnah jahat yang muncul dari berapa yang dinamakan terorisme, itu imbasnya menyeluruh. Imbasnya menyeluruh. Anaknya mulai rajin sholat, takut. Karena menurut mereka rajin sholat itu ciri apa? Ya, subhanallah. Ini jadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang yuhafid, orang yang menjaga sholat, yang menjaga kebaikan, ciri orang yang beriman, sudah dialihkan dan kita pun mengekor. Bukan ciri orang yang beriman, tapi ciri apa? Teroris. Ini keberhasilan dan keuntungan yang diraup oleh Amerika lebih besar daripada segera keuntungan perdagangan seperti ekonomi mereka. Boleh perdagangan mereka mungkin digambarkan atau disebarkan di tengah-tengah kita bahwa seakan-akan ekonomi mereka runtuh, dolar mereka mulai bergoncang demikian dan demikian. Ya, wajah kecil bagi mereka. Yang paling menguntungkan mereka, mereka telah berhasil meraup sekian saat dalam rumah. Dan itu yang paling diupayakan. Bukankah Allah telah ingatkan dalam Al-Quran upaya mereka? Bahkan Allah sifati sebagai mujahadah dari apa yang mereka lakukan untuk kita kubur dari agama, untuk kita rusak. Kerusakan itu ketika muncul dari kaum muslimin itu sudah selimut kebahagiaan bagi mereka. Walaupun mungkin dolar seakan-akan apa? Nah sekarang anaknya mulai umumnya mulai rajin sholat. Kadang-kadang lebih lucu lagi, anaknya tidak mau pacaran, takut. Wah ini anakku apalagi dia menyatakan pacaran tidak boleh di bawah. Wajib dia memberi kata apa cukup. Belum yang lain. Ada perubahan dalam cara berpakaian. Umpamanya cara dalam bertutur kata. Bahkan setiap masuk rumah dia membaca assalamualaikum, tambah bingung orang tuanya. Masuk rumah membaca assalamualaikum, bingung orang tuanya. Ini aneh. Dan itu fenomena umum. Dan itu kita rasakan. Termasuk saat ada seorang yang kita tanya, mana si pula? Dijawab, dilarang orang tuanya. Karena khawatir. Kapan kekhawatiran muncul? Ketika mulai melihat anaknya yang rajin sholat. Khawatir nanti anak ini menjadi anak yang korup. Khawatir anaknya menjadi anak yang saleh. Maka berikanlah dukungan kepada anak-anak. Berikan motivasi kepada anak-anak untuk istiqamah. Kepada anak-anak yang tentunya kita berharap mereka menjadi amal jariah bagi kita. Ini faedah dari waladin salihin yadruna. Dan intinya tentunya kembali lagi ya kuasa, hal yang tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan menikah. Sebagaimana perkara-perkara yang pertama, antum tidak akan mungkin bisa menyempurnakan ketika antum melakukan sesuatu yang lain. Tidak akan mungkin bisa melakukan sedekah jariah tanpa kita. Kita tidak akan bisa mendapatkan keutamaan ilmu yang akan mendatangkan kemanfaatan tanpa belajar. Dan juga selanjutnya, kita tidak akan mendapatkan anak yang baik kecuali dengan kita menikah. Bagi kita yang tentunya belum. Maka kadang-kadang ya kuasa, karena kita aneh, kita dapatkan seorang wanita yang memang Allah takdirkan dalam keadaan akim umpamanya, dalam keadaan tidak bisa memberikan anak, artinya tidak bisa memberikan anak umpamanya. Karena kalau dengan dalih yang sangat tidak wajar dari kedua belah pihak yang sama-sama menguatkan, yang suaminya menyatakan karena kesedihan dia kepada istri, masya Allah, sehingga tidak mau berupaya untuk mencari anak. Ini adalah kadang-kadang fenomena yang salah. Bisa setia kepada istrinya, tidak berupaya untuk setia kepada Allah. Dan kadang-kadang juga seorang istri salah dalam memberikan sesuatu yang terbaik untuk suaminya. Tapi kalau dia tidak bisa memberikan sesuatu untuk suaminya dari para keturunan, maka bukalah, lapangkan dadanya untuk suaminya. Lapangkan dadanya. Bahkan dengan asbab dia, mungkin pahala dia akan lebih besar daripada pahala suaminya. Makanya juga ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, semua sisi sempurnakan. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, jalan yang perlu kita tempuh dan tidaknya jalan itu selama adalah kebaikan, selama itu adalah jalan Allah, tidaknya kita berlapang dada, bahkan menerima, bahkan tertutup untuk kita cinta kepada syahadat itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanallahumma alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.